Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengudara melalui siaran acara penyejuk hati dari Radio Republik Indonesia. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat ke-36 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi yakfur yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmanihim kafirun. Artinya, apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya akan mengolok-ngolok kamu. Apakah ini orang-orang yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah, Allah yang Maha Pemurah. Hari Al-Quran pada ayat ke-36 ini Allah jelaskan bahwa bagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialaminya yaitu wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa. Artinya adalah apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya mengolok-ngolok kamu. Ini inti yang diberitahukan Allah kepada kita, bagaimana kita dengan kaum kafir tersebut. Ayat ini tidak hanya mengindikasikan tentang bagaimana turunnya ayat pada waktu itu, juga mengindikasikan dengan kehidupan kita yang nyata pada saat ini, bahwa banyak sekali orang apabila mereka itu melihat belajar agama itu adalah suatu perolok-olokan bagi mereka, yang mana mereka hanya mengejar duniawi saja. Tapi Islam sebetulnya adalah mengajarkan tidak saja duniawi tapi ukhrawi juga. Itulah yang mengikat kita. Bahkan kedua ini adalah sebuah jalan, bukan jalan yang memisahkan mereka. Fi tariqin wahid ad-dunya wal akhirah. Maka ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang Allah ingin beritahukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perolok-olokan oleh kaum kafir Quraisy atau yang lainnya ketika mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan perintah Allah dalam ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Maka arti in di sini juga iyattakhiduka itu bukan harfun syartiyah, tapi itu menunjukkan nafyun atau peniadaan. Maka maknanya jika orang kafir melihatmu, maka mereka pasti mengejekmu. Inilah yang terkandung dalam ayat ini. Untuk apa? Untuk kita teguh pendirian bahwasanya dengan sabar kita itu insya Allah kita akan mendapatkan innama al-usri yusra. Sesudah dalam kesempitan maka kita akan mendapat kesenangan. Dan orang dalam Islam tidak mungkin akan mendapatkan kesenangan dahulu kalau dia tidak mendapatkan kesusahan. Kesusahan itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada surga. Karena bukan saja arti yusra ini senang, tapi arti yusra itu bisa saja ar-rahmatullah, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita sebagai orang muslimin. Semakin banyak ejekan, semakin dekatlah kita dengan pintu surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz ataupun Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 36 ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustadz Fajrul Haq, dasarnya awalnya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menyatakan bahwa perang dingin antara mukmin dan kafir terus saja berlangsung. Kafir selalu mencemoohkan, menghina setiap gerakan iman. Pada zaman Nabi Muhammad itu terjadi, dan sekarang pada zaman kita dan terus akan datang, cemoohan itu pun terus saja terjadi. Namun tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Islam memiliki Tuhan Ar-Rahman. Bizikrir Rahman, Allah tetap zat yang maha pengasih. Walaupun dicemoohkan, dicibir, dicaci, disakiti, mukmin yang beriman kepada Allah Tuhan yang maha pengasih tidak membalas dengan balasan yang serupa. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bizikrir Rahman. Umat Islam jangan terpancing membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas cacimaki dengan cacimaki. Jangan lakukan itu. Tapi umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, untuk membalas air tuba dengan air susu, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas caci maki dengan pujian, membalas batu dengan buah-buahan. Inilah pesan di akhir ayat 36 yang berbunyi wahum bizikir rahmanihum kafirun. Padahal mereka ingkar mengingat Allah yang maha pengasih. Biarlah orang kafir ingkar bagaimana Tuhan memberikan kucuran nikmat kepada mereka, tetapi mereka membalas dengan air tuba. Bagaimana Allah memberikan rahmatnya, rezekinya, kucuran nikmatnya, udara, tenaga, pikiran, sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, yang kalau kita hitung satu persatu kita tidak mampu menghitungnya. Tetapi kaum kafir membalas semua kebaikan itu dengan kekafiran. Tetap saja Allah mengajarkan kepada kita di sini wahum bizikrir rahmanihum kafirun. Allah tetap maha pengasih lagi maha penyayang. Biarlah mereka melakukan kejahatan, biarlah Islam tetap melakukan kebaikan. Islam sesuai dengan namanya Assalam, agama yang damai, tidak ingin menumpahkan darah. Tetapi Islam bukan agama yang pasif. Islam ketika diperangi wajib membela negara yang dicintai ini demi menegakkan kedaulatan dan kemerdekaannya. Jadi di sini kita menemukan Islam mengajarkan kita balaslah air tuba dengan air susu, balaslah cacian dengan tetap berpikir positif. Karena apa? Karena yang baik tetaplah mulia. Iya. Pada kesimpulan dalam ayat ini adalah bahwa dalam firman Allah ayat ke-36 dari surat Al-Anbiya ini, untuk kita supaya lebih tegar, jangan kita sebagai orang yang lemah, karena yang lemah itu tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah juga pernah lemah, tapi diingatkan dengan firman Allah, yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Sambut lagi ayat yang lain, wa ma dhannuka asnain wallahu salisuhuma, Jangan engkau mengira bahwasanya kita itu cuman berdua, tapi yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakini sebagai prinsip hidup kita seperti ini, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan kesusahan itu akan lebih menjadikan kita, menjadi menghibur kita, disebabkan kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.